dalam beriman, ku bersimpuh kepadamu. Ampuni hamba ya Rahman, dosa-dosa masa lalu, sombong, hasud dan benci dalam hati berkuasa. Dengan berkah bulan suci, ampuni hamba berdosa. Ramadan ya Ramadan, Ramadan syahrus siam. Ramadan ya Ramadan, Ramadan syahrul qiyam. Masih ingin berzikir, belum puas beribadah. Kini engkau kan berakhir, tak sanggup harus berpisah. Ya Allah yang maha dekat, Ramadan begitu cepat. Berikanlah hamba ampunan dengan barokah Al-Quran. Balasan jannah. Ya Allah, sebentar lagi Ramadanmu akan pergi. Terima amal yang sedikit, ampuni dosa yang membungkuk. Ramadan ya Ramadan, Ramadan syahrus siam. Ramadan ya Ramadan, Ramadan syahrul qiyam. Ramadan ya Ramadan, Ramadan syahrul Qur'an. Ya Rabbi, dalam beriman ku bersimpuh kepadamu. Ampuni hamba ya Rahman, dosa-dosa masa lalu, sombong, hasud dan benci dalam hati berkuasa. Dengan berkah bulan suci, ampuni hamba berdosa.